Ada yang belum dapat nggak nih? Udah semua? Ah, belum dapat. Mau nggak? Mau, ya. Alhamdulillah. Ya, silakan ya. Ah, maaf nih, tolong ya. Maaf ya. Oh, udah nggak ada lagi. Udah, satu aja. Ya, satu pasang. Makasih, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Kita mulai dari hadis ke 30, halaman ke 16. Halaman 16, 26, bab ke 26. Buang air kecil dengan menghadap penutup yang bisa menghalangi dari tangan manusia. Ini ada cerita sedikit ya di hadis ini tentang Bani Israel nanti ya. Coba kita baca langsung saja terjemahannya. 30, dari Abdurrahman bin Hasanah, dia berkata, Rasulullah SAW pernah keluar bersama kami dan di tangan beliau ada sesuatu yang mirip perisai dari kulit. Beliau lalu meletakkannya dan duduk di belakangnya. Kemudian buang air kecil, menunaikan hajat, ke arah perisai tersebut. Paham gak di sini? Jadi beliau itu punya seperti perisai, tameng terbuat dari kulit. Kemudian ditancapkan, diletakkan, duduk di belakang tameng itu. Nah, jadi beliau kemudian menghadap jongkok menghadap perisai itu. Misalnya, itu udah ketemu, belum ketemu halamannya? Ah, belum ketemu halamannya? Udah, iya. Jadi ceritanya Rasulullah itu pernah pergi, ya. Kemudian beliau itu punya sesuatu seperti perisai, ya, bisa menghalangi, ya. Nah, beliau pun taruh perisai itu di tanah, kemudian beliau duduk atau jongkok di belakang perisai itu. Jadi orang dari depan tidak ada yang tahu, ya, tidak kelihatan. Kemudian beliau buang air kecil ke arah perisai tersebut, yaitu menghadap perisai itu, sehingga orang yang di depan tidak bisa melihat beliau sedang kencing, tapi tahu beliau sedang kencing. Nah, kemudian ada beberapa orang pun melihat beliau bertingkah seperti itu. Ya. Maka mereka berkata, komentar mereka, lihatlah, beliau buang air kecil seperti perempuan. Maksudnya apa ini? Duduk, jongkok. Ya. Ya, tradisi ketika di Quraisy itu juga, mereka terbiasa yang laki-laki kencingnya diri, yang perempuan kencingnya jongkok. Normal. Kita juga kayak itu ya? Hah? Sama gak? Sama. Kok satu orang doang yang jawab? Yang lain gimana? Sama semua ya? Hah? Antum juga ya? Rendah. Semua ya sama ya? Iya, normal kayak gitu kan? Yang perempuan, gak usah dijawab. Nah, ketika Rasulullah mendengarkan ucapan tersebut, dibilang, wah, Rasulullah ini kencing kayak perempuan nih. Dibilang gitu, maka dikatakan Rasulullah ini pahami baik-baik. Apakah kalian tidak tahu apa yang pernah menimpa satu orang dari kalangan Bani Israel? Ada satu orang, gak tahu namanya siapa, dari kalangan Bani Israel dahulu kala. Jadi di agama Yahudi dan Nasrani itu pun, yang namanya sholat itu ada, Pak dan Bu. Ada namanya sholat. Ada sholat. Sholat itu udah disyarat dulunya. Puasa juga sholat. Puasa juga ada dulunya. Tetapi, tata caranya wallahu alam, dan wallahu alam tentang wudu atau enggak, tetapi tentu yang namanya sholat itu harus suci dari namanya najis. Ya. Dan kita tahu air kencing itu najis. Itu udah ada setiap zaman dari kalangan Yahudi dahulu. Nah, ada seorang dari Yahudi, ya, atau tradisinya dahulu, syariatnya dahulu, ketika sholat, jangan ada najis di tubuh atau di celana atau di tempat. Gak boleh. Nah, kata Nabi, apa kalian tidak tahu ada seorang dari Bani Israel itu diazab? Jadi gini ceritanya. Apabila seorang dari mereka terkena air kencing, maksudnya dahulu di kalangan agama Islam versi Yahudi dahulu, seseorang kalau misalnya dia kencing, maka mereka menggunting kain yang terkena kencing tadi. Itu dulu kayak gitu dulu. Syaratnya gitu. Jadi misalnya kencing jongkok nih atau diri kencing. Kemudian dicipratan. Dipotong langsung. Mantap kan? Mubazir banget ya. langsung dipotong. Beda sama sekarang. Oh misalnya ibu-ibu kayak gitu potong eman-eman banget. Baru beli kemarin di mall gitu kan. Eman-eman banget gitu kan. Baru habis diskon atau ada yang lagi. Eman-eman dipotong. Dulu kayak gitu dipotong. Saking apa? Saking ekstrimnya dulu. Syariat dulu. Menggunting kain yang terkena kencing tadi. Itu syariat dulu. Ya. Kalau bajunya kena air kencing, langsung digunting. Dipotong bagian yang kena. Jadi bajunya sobek-sobek. Kalau nggak bisa ditambal. Ya. Nah, lalu ada satu orang dari kalangan mereka melarang mereka melakukan demikian. Ah, ngapain sih repot-repot kayak gini? Udahlah, langgar aja lah, nggak apa-apa. Ngapain mubazir lah. Biarin aja udah biarin, kena air kencing doang. Sayang, nah ini jangan-jangan ibu. Gitu. Lalu temannya melarang mereka melakukan ah, jangan kayak gitu ah. Repot banget sih, mendingan dijual gitu. Sehingga akhirnya apa? Disiksa di kuburnya karena dia mengajak kepada pelanggaran ini. Jadi kan sholatnya orang-orang jadi apa? Nggak sah sholatnya. Nggak sah. Nah dia kan. Tapi sekarang alhamdulillah nggak seperti itu syariatnya. Maka ada air. Ada dari dulu ada air. Bu. Ada air gimana minum? Enggak, dulu mungkin enggak ada syariatnya untuk mencuci langsung. Tapi digunting. Ya. Baik, jadi dia disiksa dikubur karena apa? Karena pertama mengajak orang-orang kepada pelanggaran sampai batal sholat, sampai sholat orang-orang itu nggak sah. Kedua, sholat dia sendiri nggak sah karena ketika terkena air kencing kecipat dia nggak sah, itu juga sholatnya nggak sah. Kalau misalnya ibu-ibu jongkok misalnya ketika kencing, kemudian terkena pakaiannya, ah bodoh amat lah. Aku kencing doang, paling berapa tetes. Sholat habis itu, nggak bakal sah. Nggak. Nah, kalau tahu kayak gitu karena ngeremehin, nanti dikubur bakal diazab. Ada ceritanya. Nanti nih, ada ceritanya lagi. Ya. Oke, itu pertama ya, hadis ke-30. Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sudah paham? Mas-mas, bapak-bapak? Ya, alhamdulillah. Kemudian, bab yang ke-27. Membersihkan diri dari air kencing. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, coba bahasa Arabnya, innahuma yu'azzaban, wama yu'azzabani fi kabir. Amma hadha fakana la yastanzihu min bawlihi, wa amma hadha fa'innahu kana yamsibin namimah. Thumma da'a bi'asibir rabbin, fashakkahu bisnaini fagursa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan. ثم قال لعله يقطف عنهما ما لم يبس. Dari Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, innahuma yu'azzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Na'udzubillah dari azab kubur. Ini berarti penetapan bahwasanya azab kubur itu ada. Hati-hati nih, azab kubur itu ada. Tapi kita enggak tahu. Dan kita nggak perlu tahu bagaimana, soalnya serem. Kalau kita tahu, langsung taubat kita. Tapi teriakan azab kubur itu bisa didengar oleh binatang-binatang. Alhamdulillah kita bukan binatang, Bu ya. Nggak bisa dengar jadinya. Kalau dengar ketakutan kita, langsung taubat kita. Ya, itu hikmahnya. Nah, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Rasulullah kok bisa melihat, bisa merasakan, bisa tahu. Ya, itu dari Allah. Mu'ajizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mu'ajizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wama yu'azzabani bi kabirin. Dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Ini salah terjemahannya. Terjemahannya salah. Dosa besar ini salah, yaitu sesuatu yang besar. Itu yang lebih tepat. Ibu-ibu, enggak apa-apa ini dicoret karena kesalahan ya. Boleh dicoret, dosanya dicoret, tapi sesuatu yang besar. Karena dua hal yang nanti akan kita bahas ini, dua-duanya dosa besar. Ya. Dua-duanya dosa besar. Jadi kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar. Maksudnya karena sesuatu yang remeh. Disiksa karena sesuatu yang kecil. Yang orang-orang menganggapnya kecil. Ya. Bukan karena dosa besar. Ini dosa besar ini. Ya gak mungkin kalau misalnya dia dosa kecil sampai azab kubur. Ya, gak mungkin. Ya. Justru karena dia diazab inilah, karena itu dosa besar. Oke, dan keduanya disiksa bukan karena sesuatu yang besar. Yang satu ini, satu kuburan yang ditunjuk. Nah, kuburan yang satu ini, dia dulu tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Nah, ini bahaya nih. Kalau misalnya ada bapak atau ibu, mas-mas atau mbak-mbak itu kencing, kemudian tercipat pakaiannya, celananya atau kulitnya dia, oleh air kencing atau sepatunya, kemudian tidak membersihkannya dengan karena meremehkan, maka calon mendapatkan azab kubur. Ingat ya, azab kubur. Azab kubur. Bu, jangan bercanda. Azab kubur. Saya bilang azab kubur, ibu malah bercanda. Gimana enggak takutan? Iya, enggak maksudnya. Ini kita bilang azab kubur ya. Azab kubur itu besar loh. Sakitnya jauh lebih sakit daripada azab di dunia. Salah satu penyebab azab kubur adalah tidak memperhatikan sesuatu yang najis di tubuh. Dibiarin aja begitu aja. Itu nanti imbalannya apa? Azab kubur. Kenapa? Karena kalau nanti ada najis di celana misalnya, bekas kencing atau semacamnya, kemudian sholatnya nggak sah, berarti sama saja tidak sholat. Berarti bisa kita katakan, orang yang sholatnya bolong-bolong, calon mendapatkan azab kubur. Iya. Itu yang sholat ya, yang sholat tapi di celananya ada najis dan dia meremehkan itu bakal dapat azab kubur. Apalagi yang nggak sholat sengaja, males. Ya, ini keras nih. Saya ini keras jujur aja, nggak apa-apa. Karena kalau nggak diginiin ya nggak nyadar orang-orang. Maunya lembek-lembek doang. Oh iya, insya Allah masuk surga. Insya Allah enak nanti di surga. Insya Allah dapat masuk surga tanpa hisab. Enak, dengernya enak. Tapi susah praktiknya. Nggak gampang. Itu pertama ya. Yang pertama tadi, sebelum kita sholat, kita harus benar, sholat fardu terutama, kita harus benar-benar memperhatikan kesucian pakaian, kesucian tubuh, dan kesucian tempat. Jangan sampai tempatnya ternyata ada apa kotoran najis. Kita biarin aja. Boleh nggak apa-apa? Boleh diapain maksudnya nih? Boleh disolati. Disolati. Boleh sholat di dekatnya. Boleh. Iya, tapi singkirin lah. Iya. Iya, baiknya diambil, taruh sini atau diambil buang gitu kan. Iya, gitu aja Bu ya. Kayak gitu kan apa-apa, gak najis insya Allah ya. Kan hanya mengalir ya. Kemudian, yang kedua, sedangkan kubur yang satunya lagi, nah ini penting nih, terutama ibu-ibu nih ya. Disiksa karena suka mengadu domba. Nah, dombanya diadu ya. Terutama perempuan. Ini namimah itu hasil dari ghibah pertamanya. Jadi step-nya ada langkah-langkahnya, Bu. Langkah-langkahnya pertama melihat aib orang. Ya. Kesalahan orang. Kemudian memikirkan kesalahan orang. Kemudian langkah berikutnya membicarakan kesalahan orang. Boleh, jangan main itu. Mulai membicarakan kesalahan orang di depan orang lainnya. Itu step kedua, ghibah ya. Step ketiga, baru sampai ke namimah nanti lama-lama. Nah, masalahnya dari step pertama ini, yang lebih dominan itu perempuan. Yaitu mencari kesalahan orang. Ketemu aja lah kesalahan orang. Ketemu aja. Gak tahu orang tuh gak pernah menyesuaikan kesalahannya. Tahu aja ini. Tahu gitu. Ketemu gitu loh. Padahal, misalnya saya nih, punya kesalahan. Saya tuh menutupi kesalahan saya. Tapi ibu tahu aja lah kesalahan saya. Enggak tahu dari wahyu dari mana gitu kok bisa datang. Atau ilham dari mana kok tahu aja. Nah kemudian dipikirin. Harusnya kalau kita ketemu aib orang kita tutupin. Jangan dipikirin. Soalnya kita sendiri bisa jadi lebih banyak dari dia aibnya. Nah itu kan pertama kayak gitu dipikirin. Nanti kan yang namanya perempuan kalau udah dipikirin pasti harus dituangin. Enggak mungkin dipikir sendirian. Mantap nanti. Pasti dituangin. Tuanginnya ke sesama perempuan. Jadinya ribah. Nah, ghibah dipelihara. Kan ghibah itu enak. Ya. Makan bangkai temannya sendiri enak, ya. Lezat itu. Karena apa? Orang yang menghibahi temannya itu akan merasa dia lebih baik dari temannya. Itu pasti. Karena merasa lebih baik itu enak. Saya lebih baik dari dia. Dia tuh jelek gini. Iya. Nah, setelah ghibah dipelihara, mulai ke yang namanya namimah, adu domba. Lama. Nah, namimah ini dan juga ghibah itu orang yang melakukannya akan mendapatkan siksa kubur. Ya. Sebagaimana Nabi SAW kan melihat di neraka banyak orang jarinya terbuat dari tajam-tajam dari besi. Ya. Kemudian mencakar muka sendiri. Siapakah mereka? Orang yang ribah di dunia. Nah, cakar, mukanya sendiri cakar. Hancur kan matanya kebelek dan semacamnya. Ya, makanya. Gak gampang kan? Susah ibu ya. Kita ketika udah ngobrol bareng di majelis taklim atau selesai majelis taklim, udah ngangkat bareng terus habis itu ngomongin ini, ngomongin itu. Ya, di pasar ketemu tukang bukannya beli malah ngomongin itu, ya. Enak, lezat. Setan ngomporin, dipanasin. Oh, enak banget. Ya. Tapi nanti di neraka, dikubur dulu. Di kuburan, ya agak. Di neraka, kena, ya agak. Jadi, kayak misalnya sekarang nih, kita punya kuku panjang. Pasti kita gak mau kayak gini-gini. Tapi kalau di neraka itu dengan sendirinya, dia mau gak mau, dia harus cakar mukanya. Cakar mukanya sendiri. Karena apa? Karena ribar. Ya, laki-laki juga bisa terjerumus dengan hal ini. Bisa. Ya. Lebih-lebih namimah. Namimah itu merusak masyarakat. Merusak masyarakat. Hancur masyarakat ini. Gara-gara apa? Namimah antara satu orang dengan orang lain. Ya. Itu cuma karena kerjaan apa? Kerjaan satu barang kecil loh. Lidah. Ya. Ini doang, kerjaan ini doang. Ah. Bukan kerjaan tangan, kerjaan kaki yang lebih besar, lidah doang. Lidah itu bu, kita kadang nyakitin orang sampai orang itu gak mau memaafkan kita seumur hidup. Dari lidah bisa. Dari lidah yang kecil ini, seonggok kecil gini, bisa satu masyarakat itu kena racun. Racun riba, racun namimah bisa. Jadi bahaya ya. Ya, terutama ibu-ibu ya, tapi laki-laki juga nggak keluar juga dari perhatian ini. Maka kemudian setelah Rasulullah SAW berkata begitu, beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. Nah, beliau lalu membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada dua kumpulan tersebut. Beliau kemudian bersabda, semoga ini bisa meringankan keduanya selagi belum kering. Ya. Nah, ini disalahpahami oleh sebagian orang, Bu. Hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang untuk menabur bunga di kuburan. Ini mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sebagian ada yang menabur bunga di kuburan. Saya bilang, enggak usah. Itu bukan tradisi Islam. Rasulullah, ha? Apaan? Enggak boleh ngapain? Enggak, saya kurang dengar. Enggak boleh, baiknya enggak usah. Jangan ya. Kenapa? Karena itu enggak ada tradisi dalam Islam. Kemudian itu juga asalnya dari budaya Kristen. Naburin kuburan dengan bunga, dengan batu-batu putih khusus itu enggak. Yang terpenting bukan itu, Bu. Mayit itu enggak mendapat manfaat dari itu semua, enggak. Ya bersih-bersih mungkin. Ya bersihin. Cuma itu enggak ada manfaat. Manfaatnya itu apa? Doa. Ya. Manfaatnya doa. Atau menginfakkan sesuatu, atau menghajikan dia, atau puasa atas namanya, atau ibadah atas namanya. Itu yang bermanfaat. Kalau cuma itu, aduh itu mah enggak bermanfaat. Maksudnya itu mungkin bermanfaat di pemandangan aja. Dan itu yang manfaatnya di mata kita. Dianya gak dapet. Ya. Kuburan mah sebersih apapun. Kalau kuburnya diadab, Iya, kebersihan kuburan nggak bakal memberikan manfaat. Tetapi kalau misalnya kuburannya, misal kuburannya malah ditimbun apa-apaan gitu kan. Nah, terus habis itu anak-anaknya semua ngedoain dia. Itu manfaat lebih-lebih, kita nggak tahu. Alamnya kan beda. Jadi jangan tergoda sama orang-orang. Ketika di kuburan, banyak yang jualan bunga, ini perhiasan, itu boleh dilihat. Kuburan itu bukan untuk hias, tapi untuk mengingat kematian. Ya. Ada malah orang-orang kuburannya diperbagus sampai di marmer lebih bagus dari rumah kita. Bukan Cina aja, Muslim bu banyak kayak gitu. Di ziarah lain yang ada gitu. Padahal kita ziarah kubur itu untuk mengingat kematian. Kalau udah ingat kematian kan hati itu, ya Allah, saya nanti kapan mati, takut. Bukan malah teriak-teriak. Atau joget-joget, atau nyanyi-nyanyi. Enggak, ini bukan tradisi Islam. Ya. Nah, orang-orang yang menanam atau menaruh bunga-bunga di kuburan, itu berdalil dengan hadis ini. Kenapa? Oh, Rasulullah aja. Rasulullah naruh pelepah kurma kok di situ. Supaya apa? Meringankan azabnya. Ya. Tapi itu khusus Rasulullah. Rasulullah tahu. Rasulullah itu tahu siapa yang kena azab di kuburnya. Dikasih yang tahu sama Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, yang kita tanam, yang kita taruh di situ, itu nggak ada efek insya Allah. Nggak ada efek. Yang berefek itu, datang kuburan, minta sama Allah doakan penghuni kubur. Lebih hebat lagi kalau kita doain semua yang ada di situ. Jadi muslim ya, kalau yang kafir nggak boleh doain. Muslim. Supaya mereka dirahmati Allah. Ibu di rumah, doa di kamar sendirian. Misalnya ada yang suaminya meninggal, atau orang tuanya udah meninggal, atau anaknya meninggal. Doain minta sama Allah, ya Allah. Itu lebih nyampe daripada kita bangun kuburan. Itu Islam yang gitu. Islam itu enggak merugikan kita. Enggak membutuhkan banyak-banyak duit yang harus. Murah, gratis, minta sama Allah. Dapat insya Allah rahmat itu. Selama kita benar-benar ikhlas. Doanya. Allah kasih. Tapi kita enggak tahu. Dikuburin lagi diapain sama Allah, kita enggak tahu. Kita enggak boleh bilang, oh ini dulu waktu di atas tuh jahat banget dia. Waktu di dunia. Pasti dikuburnya sekarang lagi disiksa. Enggak boleh ngomong gitu. Enggak tahu kita. Kecuali kalau dia kafir. Sudah jelas kok kafir mah. Udah jelas. Disiksa dunia akhirat. Kuburnya disiksa. Gitu Bu ya. Jadi disarankan enggak usah pakai hal seperti itu. Ya. Tapi doakan saja. Baik, kemudian yang ke-28. Bab buang air kecil di bejana. An Umaymah binti Ruqayqah. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qadahun min aidan yabulu fi wa yad'uhu tahta sarir. Diriwayatkan dari Umaymah binti Ruqayqah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai bejana dari kayu kurma yang digunakan untuk buang air kecil. Beliau menaruhnya di bawah tempat tidur. Berarti boleh kita punya baskom khusus buat air buang air kecil. Ah, boleh. Ember misalnya. Ya cebok ada air sendiri bu. Iya kan ada lagi mungkin bejana lain ada air biasa. Cebok itu boleh juga pakai tisu. Gimana gimana? Ah, ya bercuci bukan pakai air kencing itu bukan. Jadi gambarnya gini misalnya nih. Ada ember gitu kan, ember ya, itu khusus buat kita buang air kecil di kamar. Kamar mandi jauh misalnya, ya. Kita buang air kecil di situ, kencing di situ. Ya nggak apa-apa. Ya ceboknya ada air lagi, misalnya di baskom lain atau di kamar kan ada mungkin apa, tupperware atau apa gitu kan. Nah, pakai itu gitu. Cobain cebok gitu kan. Gak apa-apa. Gak apa-apa kayak gitu. Tapi mungkin zaman sekarang gak ada yang mau kayak gitu. WC di mana-mana kan. Tapi kalau lagi sakit bisa kan. Makanya lagi sakit orang kalau misalnya diinfus atau bisa diterbaring gak bisa apa-apa kan. Kemudian kencingnya itu disalurkan ke plastik. Ya, kayaknya boleh ke baskom boleh. Nyamuk juga nggak bakal mau bu, ngelorin anak jentik di situ, ya kan nggak ada mau. Jadi karena tapi baunya ya. Jadi boleh beliau menaruhnya di bawah tempat tidur dan mungkin ini ketika beliau lagi sakit. Kemungkinan ketika beliau lagi sakit. Kemudian yang 29, buang air kecil di baskom. Ana Aisyah qalat yaquluna inna Nabi sallallahu alaihi wasallam auṣa ila Ali laqad da'a bi qasqin yabula fiha fan khanaqat nafsuhu wa ma ashar fa ila man auṣa. Dari Aisyah dia berkata, ini intinya Rasulullah mewasiatkan kepada Ali, bukan diwasiat intinya ya. Beliau meminta sebuah baskom untuk buang air kecil di dalamnya. Lalu anggota tubuh beliau perlahan-lahan lemah karena mendekati ajal dan aku tidak merasakan hal itu. Berarti beliau ini menjelang kematian, kencingnya itu enggak di kamar mandi. Dan beliau terbaring terus, sakit keras kan beliau itu. Nah, boleh orang sakit keras itu disediakan baskom untuk kencing. Disediakan baskom untuk kencing. Sebagaimana di rumah sakit, biasanya orang-orang kayak gitu enggak masalah. Ya. Jadi enggak seluruh kasus buang air kecil itu di WC. Boleh juga di kamar, boleh. Baik, kemudian ke hadis 31, larangan buang air kecil. Sebenarnya ada hadis 30 ya. Hadis ke 30, ini 29, 30 ada yang lengkap ini. Paham gak? Paham gak, Bu? Tadi kan bab 29. Sekarang kok tiba-tiba berartinya bab 30, Bu? Eh, 31. Jadi harusnya ada bab 30 ya. Bab 30 itu berkaitan dengan dengan tulang dan kotoran hewan. Taruh ya. Ntar saya cari dulu ya. Bukan kotoran hewan ya, bukan kotoran hewan, tapi tentang dimakruhkannya buang air kecil di lubang ini masuk bukan lubang WC atau lubang kamar mandi, lubang tersebut kecilan, tidak lubang tikus, lubang ular, lubang kalajengking, lubang ketam, yuyu, piting, ya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Sarjat. Rasulullah Nabi SAW bersabda, La yabulan ahadukum fi juhrin. Jangan sampai seorang dari kalian itu kencing di lubang. Lubang binatang. Ya. Lalu di Qatadah, terus ada yang bertanya kepada Qatadah, wama yukrahu minal bauli fil hujr. Kenapa kok dimakruhkan atau dilarang kencing di lubang binatang? Kemudian Qatadah berkata, yuqal innaha masakinul jin. Karena lubang-lubang itu adalah tempat tinggalnya jin. Jadi jin juga, sebagian jin suka bertempat tinggal di lubang-lubang. Ya, sebagian jin. Nggak semuanya, ya. Maka jangan di situ karena nanti jadinya apa? Iya, jinnya bisa dendam. Kecuali kalau kita bilang Bismillah, pergi dia. Tapi baiknya memang jangan di situ. Bisa jin yang nanti kena, bisa juga binatang yang tersinggung nanti kan, ular misalnya, keluar dipatok oleh laki-laki nanti. Bisa bahaya kan? Baik, kemudian 31. Larangan buang air kecil di dalam air yang tergenang. Dari Jabir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha 'anil bauli fil ma'i raqib. Dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang buang air kecil di dalam air yang tergenang, tidak mengalir. Dilarang. Kenapa? Ya karena kalau bakal berubah nanti air, namalah terkontaminasi takutnya. Bisa jadi najis atau kotor, ya kan? Misalnya air yang tidak tergenang apa, Bu, contohnya? Kolam renang, ya. Bak mandi misalnya. Nggak boleh. Apalagi bak mandi, siapa yang mau kencing di situ, ya kan? Tapi ada misalnya kloset. Boleh enggak kita kencing di kloset? Hah? Kok boleh? Kan di sini air yang tergenang. Iya, tapi nanti akan disiram ya. Dan karena memang itu tempatnya. Iya. Jadi enggak masalah air tergenang yang di kloset itu ya dikencingi enggak masalah. Iya, ntar disiram, asal disiram ya. Jangan enggak disiram. Baik, kalau misalnya berarti di apa namanya? Di air yang tergenang seperti misal di pinggir jalan ada dikit air tergenang bekas hujan, ya. Hujan kemudian dia tergenang pinggir jalan. Boleh enggak dikencingin? Hah? Boleh, coba aja. Hah? Dalam keadaan terpaksa, emang enggak ada apa tempat lain? Ini minggiran dikit ke, gitu loh. Hah? Iya, enggak layak secara tradisi. Tapi memang apakah darurat itu harus di situ gitu loh. Itu buang air kecil aja enggak layak banget. Gimana kalau buang air besar? Ya lebih-lebih kan? Nah, berarti ini boleh enggak sebenarnya? Sebenarnya enggak boleh, Bu. Karena apa? Ada juga hadis tentang jauhilah kalian oleh kalian dua hal yang membuat orang banyak melaknatmu, yaitu diantaranya membuang kotoran di jalanan. Ya. Jangan. Misalnya di tanah aspal itu. Iya, itu termasuk nggak boleh. Haram seperti itu, buang sampah di kali di mana gitu, nggak boleh ya. Di jalanan, di rumah orang, nggak boleh semua itu ya. Kemudian coba kita menuju ke hadis 32 atau bukan hadis 32. Bab ke-32, buang air kecil di tempat pemandian, hukumnya makruh. So, di sini terjemahannya ini memang dimakruhkannya, tapi maksud dari An-Nasa'i bukanlah makruh yang artinya tidak haram, bukan. Maksudnya dibenci karena haramnya. Maksudnya aslinya haram. Buang air kecil di tempat pemandian hukumnya haram. Ya. Abdullah bin Mughaffal berkata dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, La yabulan ahadukum fi mustahammihi fa inna amatal waswas minhu. Janganlah kalian buang air kecil di tempat pemandian. Tempat pemandian kayak gimana, Pak? Kolam renang. Karena kebanyakan rasa was-was itu berasal darinya. Danau. Danau bukan tempat pemandian, Pak. Kecuali kok danau itu luas banget. Maka nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau... Hah? Tapi kan banyak orang, Bu. Nanti orang di samping gimana? Hah? Iya, kalau 10 orang kencing semua gimana? Ibu membela gitu karena pernah ya? Tuh. Ya kalau misalnya udah kebelet terus nggak ada kesempatan. Ya kalau udah kebelet nggak ada kesempatan ya udah, nggak usah. Ya udah nggak apa-apa. Kan kebelet udah nggak bisa lagi karena kena dingin terus kan. Kedinginan pengen kencing. Terus tiba-tiba, aduh, nggak bisa lagi keluar daripada kencing di atas. Tiba-tiba air keluar gitu kan. Mendingan di dalam nggak ketahuan gitu kan. Asal jangan diumumin habis itu ya. Janganlah kalian buang air kecil di tempat pemandian. Kenapa? Karena kebanyakan rasa was-was itu berasal darinya. Maksudnya apa rasa was-was berasalnya? Hah? Iya, keraguan-raguan berasal dari maksudnya apa? Iya. Benar. Dari hu di sini dari air kencing. Iya. Ragu-ragu. Maksudnya ini tadi kena air kencing nih. Ini enggak ya? Masih suci enggak ya? Karena kan mikir gitu. Nah, ya. Baik, kemudian 33. Iya, silap. Keluar ya darahnya? Enggak keluar enggak? Berefek enggak? Berefek. Iya, enggak boleh itu sebenarnya. Enggak boleh. Karena najis. Darahnya itu najis. Dia nanti bakal kena yang lain misalnya. Atau kena baju dia. Ya, jadi nggak boleh. Jadi jadwal renangnya nunggu sampai bersih ya. Ya. Nunggu. Oh gitu. Itu baiknya. Ada solusinya insya Allah. Ada solusinya. Tapi saya nggak mikirin solusinya sekarang. Itu biar guru-gurunya aja nanti yang mikirin. Ya. Baik. 33 mengucapkan salam kepada orang yang sedang buang air kecil. Boleh apa enggak? Dari Ibnu Umar dia berkata, seorang laki-laki melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang buang air kecil. Orang itu lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Beliau enggak menjawab. Dikacangin. Dia lagi buang air kecil. Ya. Hah? Dia di WC. Atau dekat WC itu kan kelihatan ada Rasulullah di situ. Ya kita kalau misalnya sekarang ada orang di WC. Ya. Gak perlu kita ngetok-ngetok. Cukup bilang ada orang enggak. Gak perlu. Assalamualaikum. Gak perlu gitu kan. Di rumah misalnya. Ngantri. Assalamualaikum. Ada orang enggak di dalam? Gak usah. Dan orang di dalam, kalau ada orang di dalam gak perlu jawab. Waalaikumsalam. Ada. Gak perlu jawab gitu. Ya enggak? Jadi gak kita enggak boleh menjawab selama kita masih di dalam kamar mandi. Tapi jawabnya kapan? Ini nanti ada hadisnya. Membalas salam setelah berwudu. Atau ini ketika berwudu ya. Kita jawabnya boleh setelah kita keluar dari kamar mandi. Ya boleh. Sekarang dari Muhajir bin Kunfuz. Bahwa dia pernah memberi salam kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Dan Rasulullah SAW tidak membalas salamnya. Setelah berwudu, beliau membalasnya. Jadi sudah selesai urusan di kamar mandi, baru beliau membalas salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada bapak-bapak di rumah misalnya, atau di jalan di terminal. Lagi kencing di dalam toilet. Ada orang dari luar. Assalamualaikum, kamu yang lagi kencing. Ya? Keluar antum, baru di sini jawab salam. Jangan di dalam kamar mandi. Ya, itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Paham di sini ibu-ibu? Bapak-bapak paham ya? Alhamdulillah. Untuk yang 35, larangan bersuci dengan tulang sampai seterusnya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan dua pekan berikutnya, insya Allah Taala. Baik, sekarang kita kembali ke sesi terakhir yaitu pembagian hadiah bagi yang apa? Di sini ada 3 kitab. Yang untuk ibu-ibu karena lebih banyak, makanya saya sediakan 2. Yang untuk bapak-bapak atau ikhwan, saya sediakan 1. Nanti silakan milih yang mana kita pilih. Boleh silakan. Siapa yang nanya? Ibu siapa namanya? Ibu Maria. Ibu Maria, silakan. Boleh perempuan menjadi imam sholat berjamaah asal makmumnya perempuan semua, tidak ada laki-laki meskipun anak kecil. Tergantung kerasnya seberapa. Apa? Apanya dia? Tamarut, tamarut. Gimana? Imamnya perempuan. Dia di depan, Bu. Imamnya perempuan di depan. Jemaahnya di belakang. Imamnya perempuan, jemaahnya di belakang. Kalau sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh atau sholat taraweh disunahkan untuk mengeraskan suara tapi nggak pakai speaker, bacanya speaker sih ya. Apa coba jelasin kan udah tadi saya bilang imamnya di depan. Perempuan. Imamnya perempuan kan? Jamaahnya di belakang perempuan kan? Iya, yang tadi saya maksud. Imam di depan, jamaah di belakang. Kalau enggak sejajar. Enggak. Enggak, disebut ada imam karena di amam, depan. Oh iya. Kecuali kalau misalnya 2 orang doang, Bu. Imam sama makmum 1 orang, baru 1 jajar. Sebagaimana laki-laki. Di mana? Mamu, imamnya enggak mau maju ke depan, sejajar. Ntar gimana taunya dia? Ya insya Allah dikasih tahu lah, Bu. Supaya enggak bingung. Enggak, perempuan boleh jadi imam asal makmumnya itu laki-laki. Makmumnya perempuan. Enggak boleh ada laki-laki di situ. Meskipun anak kecil. Kalau misalnya anak kecil, misalnya di rumah siapa anak ibu? Berapa usianya? Boleh jadi imam. Usia 8 tahun, jadi imam buat ibu, buat anak ibu yang perempuan, itu yang harus jadi imam adalah anak ibu yang berusia 7 tahun misalnya. Tapi kalau misalnya 6 tahun, belum boleh jadi imam. Belum. Itu sholatnya belum sah itu, Bu. Ya, begitu, Bu, ya. Jumat gimana, Bu? Oh, jumat di sini. Oh, gitu. Enggak gitu, Bu. Imamnya di depan. Hah? Apa? Sejajar. Sejajar ya, sesuai dengan sunnah sejajar. Coba nanti saya lihat lagi ya. Dan nanti saya lihat lagi. Tapi tadi yang untuk anak laki-laki, boleh. Gimana? Iya. Coba nanti saya periksa lagi. Tapi kalau untuk laki-laki, tadi boleh, Bu, kalau misalnya dia walaupun belum balig, ya, itu boleh dia menjadi imam. Nah, kalau laki-laki udah jelas ya, nggak ada perbedaan pendapat, bolehnya di depan dan boleh menjadi imam. Tapi kalau laki-laki tersebut masih di bawah 7 tahun, maka nggak boleh dia jadi imam. Udah boleh jadi imam dengan syarat juga dia itu ngerti gitu loh. Ngerti bacanya. Kalau dia 7 tahun dia orangnya anaknya bingung atau autis dan semacamnya, itu enggak bisa jadi imam. Ya. Itu yang tadi kasus. Apa? Disadarin, Bu, dinasihatin. Suaminya dinasihatin. Mas atau Pak, pokoknya dinasihatin, usaha. Jadi enggak jangan hardik, jangan apa. Nasihatin supaya belajar. Karena ini imam, ya. Imam keluarga dan imam sholatnya, kalau misalnya mau sholat tajud dan semacamnya, atau sholat jemaah di rumah. Jadi harus bacaannya diperhatikan. Kalau misalnya bapaknya ini dia nggak bisa baca Al-Fatihah dengan benar, salah, maka nggak boleh berimam dengannya. Masing-masing kalau memang dia Al-Fatihah ini nggak benar. Iya, berjamaah sama dia. Tapi laki-laki itu, Bu, sholat di masjid. Enggak, sholat apa dulu? Fardu. Enggak, sholat fardu laki-laki di masjid, Bu, enggak di rumah. Kecuali kalau memang kesulitan. Ya. Itu aja yang diutamakan. Maksudnya, bilang ke laki-lakinya, laki-laki itu asalnya sholatnya di masjid atau musholla. Iya, boleh, silakan. Cuman kasih tahu dulu. Maksudnya di tarbiyah dulu suaminya atau laki-lakinya, ayo ke masjid laki-laki gitu. Kalau nggak mau juga, ya udah, kalau mau ajak di rumah ya udah di rumah ikut. Di rumah. Kan Al-Fatihah bener kan bacanya? Ya udah, alhamdulillah. Hah? Dinasihatin. Didoain baik-baik, doain baik-baik. laki-laki itu kalau diomelin bu, itu malah malah nanti nambah parah jadinya. Iya, laki-laki itu nggak mau diomelin, nggak mau diomelin. Udah ibu lulus-lulus aja, ya ibu baik-baikin, insya Allah nanti Allah beri hidayah lah ya. Ada itu kan hati nih kalau deh, insya Allah bu ya, insya Allah kita doain, insya Allah mudah-mudahan yang laki-laki lebih sadar insya Allah. Ini siapa yang mau setor nih, silakan, dapat buku nih, siapa? Ibu, pengen nih, siapa ya siapa? Yakin? Kalau misalnya salah nggak dikasih. Yang laki-laki siapa yang laki? Silakan. Nggak baca, hafalan. Dua-duanya. Ya udah, ini buat ibu tapi ya. Coba yang lain siapa aja nih? Ibu siapa? Ibu Han ya. Dua ya, dua dulu ya. Ntar pekan, dua pekan lagi insya Allah ya. Dari Ikhwan, siapa dari Ikhwan yang mau? Silakan. Silakan. Ayo Akbar, ya Akbar. Ya siap ya. Gak ada cuman-cumanan, gak ada. Gak ada cuma-cumaan. Gak ada sesi curhat. Pokoknya hafalin, nanti pokoknya udah selesai. Apa? Silakan buat dulu. Ya. Alhamdulillahilladzi. Ya. Ba'dama matana. Alhamdulillah. Artinya bu? Artinya? Yang telah menghidupkan kami. Setelah. Ah. Ya, kemudian satu lagi, Bu. Ulang-ulang. Maha besar Allah. Segala puji. Dengan sebanyak-banyaknya. Iya, dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian. Subhanallah. Hah? Maha suci Allah. Pagi dan sore. Nah. Udah ya, udah gitu doang ya. Iya, iya terima kasih atas setorannya. Udah ya, nggak ada hadiah, nggak lancar soalnya. Oh lebih panjang. Abaid bayni, wabayna fotoya ya. Tambahan dengan masikul makrif. Iya, tapi ini udah hafal kan? Sekarang dipraktekkan bu ya. Ibu mau hadiahnya nggak? Emang saya bantuin enggak, nanti dua pekan lagi ya. Yang mana maunya bu? Yang hijau. Nanti insya Allah nanti saya adilkan. Iya nanti tenang aja bu. Silakan. Iya silakan. Silakan. Akbar mau sekarang atau nanti Akbar? Iya. Ini dulu. Ini Akbar dulu ya. Udah apa belum? Lagi ngakal. Ayo ya Akbar. Sekarang dulu Akbar. Ntar dulu ya. Gak keluar ya Akbar. Bukan lumayan lagi. Udah bangun tidur ya. Gak ada. Allahumma apa artinya? Artinya ba'dama setelah amatama amatama naon amatana ana ya setelah Islam mematikan kami dan kepadanya siapa yang dibangkitkan kami ya. Ayo sekarang yang kedua bagi siapa? Segala pujian bagi Allah. Wa subhanallahi. Ya. Ya, oke. Okay. Ini pilih jalan yang mau dibungkus, mau dibungkus. Nah, ini ya. Ini bungkus. Biar dijual ya. Ntar. 4 pekan lagi ya, insyaallah. Ini lah. Ya. Ah, masya Allah. Pinter banget ini. Anaknya siapa sih ini? Ini bawa ya. Makasih atas kedatangannya ya. Oke, jadi ini doang ya. Udah ya. Aduh, insya Allah udah pekan depan, tapi nunggu setahun lagi bu ya, ini masih lama. Nanti ya, nanti pekan 2 pekan lagi insya Allah ada lagi insya Allah. Hah? Apa? Enggak bisa ditukar, itu udah punya masjid soalnya itu. Iya udah wakaf itu, nggak bisa. Dinamain bu ya, jangan sampai ditukar nanti dinamain. Iya. Ya kalau mau tukar sama yang lain nggak apa-apa, terserah. Kalau mau tukar sama yang lain nggak apa-apa, tapi jangan namanya punya masjid ya. Oh gitu, ya. Oke, jadi itu sekian dari saya. Oke, jadi sekian dari saya. Insya Allah kita akan ketemu lagi 2 pekan lagi. Insya Allah Ta'ala. Bismillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati ilmu yang kita dapat di sini. Dan juga menyehatkan kita semua, memberikan kemampuan kita semua. Itu kertas-kertasnya dimanfaatkan ya. Kalau misalnya lupa, dimurojah, diulang kembali. Insya Allah bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.